sabar yang aku bisa menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja.